dalam kitab beliau Fathul Qadir. Hatta innahu dzakara fi ba'd an-nusus anna ahli al-bid'ah akhtar 'ala al-islam min al-yahudi wan-nasara. Sampai-sampai beliau berkata bahwasanya ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu, lebih berbahaya terhadap Islam daripada Yahudi dan Nasrani, wazanadiqah, dan juga kaum zindiq. Limada? Mengapa demikian? Li'anna al-muslimin la yankhaji'una bil yahudi wan nasara. Karena kaum muslimin enggak akan tertipu dengan ucapan Yahudi ataupun ucapan Nasrani atau ucapan zindiq. Wa yanfiruna minhum, bahkan akan lari menjauh dari Yahudi, Nasrani dan zindiq. Fala yaqbaluna minhum syai'a, kaum muslimin enggak akan menerima ucapan Yahudi ataupun Nasrani. Lakin yankhadi'una biman yantammuna ila al-islam, tetapi mereka akan bisa tertipu dengan ucapan orang-orang yang mengaku muslim, yang berintima kepada Islam. Makanya jangan kaget kalau para ulama seperti Fudail ibn Iyad atau Ibn Mubarak dan lainnya, mereka sampai berkata, najlis ma'al yahud wal nasara wala najlis ma'ahlil bid'ah. Kami bisa duduk dengan Nasrani dan Yahudi, tapi kami tidak bisa duduk dengan ahlul bid'ah wal ahwa, atau yang semakna dengan itu. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, wallah, aku berharap kalau antara aku dengan mereka ada dinding, benteng yang kokoh, agar aku tidak bertemu mereka, ahlil ahwa. Ada juga yang berkata dengan kalimat, na'kul ma'al yahud wa nasara wala na'kul ma'ahlil ahwa. Kami bisa makan bersama dengan Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak bisa makan bersama ahlil ahwa. Kalimat-kalimat ini diriwayatkan dari sekian banyak para imam-imam ahlu sunnah. Tetapi apakah maknanya bahwa mereka lebih kafir? Tidak. Bukan itu maknanya. Maknanya seperti yang sudah diucapkan tadi oleh Syekh, bahwasanya kalau ucapan Yahudi dan Nasrani, kita tahu mereka kafir. Ucapannya ucapan orang kafir, kita enggak akan terima. Tetapi kalau ada orang yang berpakaian muslim, mengaku muslim, berbicara dengan qala Allah, qala Rasul, ternyata yakzib, ternyata berdusta, menafsirkan ayat seenaknya sendiri, memahami hadis dengan pemahaman yang menyimpang sesat, kira-kira mana yang lebih menipu? Yang lebih menipu adalah ucapan yang terakhir ini, ucapan para tokoh-tokoh penyesat umat. Qala hafizahullah ta'ala, wa qad dzakara a'immatul hadis fi bab al-mawdu', para ahlul hadis berbicara tentang bab pemalsuan-pemalsuan hadis atau hadis-hadis mawdu'. Sedang berbicara tentang pemalsuan hadis dalam kutubul mustalah, dalam kitab-kitab yang membahas mustalah hadis. Ternyata mereka berkata, anna akhtar al-fi'at ala al-islam wal-muslimin humul mutadayyinun alladhina yakdibun. Ternyata para ahlul hadis berkata bahwa kelompok yang paling berbahaya terhadap agama, terhadap Islam, adalah orang-orang kaum muslimin yang mutadayyin tetapi berdusta. Kaum mutadayyin, amalan ibadahnya bagus, itu mutadayyin. Puasanya bagus, ibadahnya bagus, semuanya bagus, tetapi yakdzibun, tetapi mereka berdusta. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama Salaf. Yakdzibuna lirrasul, mereka berdusta lirrasul kama yaqulun, untuk Rasulullah SAW. Ini paling berbahaya. Kama yaqulun dalam tanda petik, anak kalimat. Artinya mereka ini menganggap bahwa diri mereka berdusta untuk Rasul. Kata mereka, kami ini berdusta untuk Nabi. Adapun mereka semua itu berdusta atas nama Nabi, kami tidak. Kami berdusta untuk membela Rasul. Kami berdusta untuk membela Nabiullah, Rasulullah. Ini yang paling berbahaya. Yakdibuna lirrasul kama yaqulun, wal haqiqah yakdibuna 'alal rasul, padahal hakikatnya mereka berdusta atas nama Rasul. Tetapi untuk pembelaan diri mereka berkata berdusta itu ada dua, berdusta atas nama Nabi dan berdusta untuk Nabi. Adapun kami berdusta untuk Nabi, ini berdusta untuk membela Nabi. Maka mereka bikin hadis-hadis palsu, bikin riwayat-riwayat palsu, mereka bikin kisah-kisah khurafat, mereka bikin kisah-kisah dongeng yang la wujuda fil haqiqi, fil haqiqah, enggak ada wujudnya di alam nyata, hanya khayal mereka. Kemudian dikatakan ini dalam Islam, ini terjadi, ini dikatakan demikian, diriwayatkan maudhu'at wal khurafat mutadayyin wa zahid. Kalau lihat dirinya mutadayyin, beragama dengan baik, zahid, masya Allah, tidak hubud dunia, sederhana, abid, ahli ibadah, yusalli wa yasum, berpuasa sunnah, bersalat sunnah, qiyamul lail, khusyuk, kalau salat khusyuk, bahkan berlinang air mata, kada. Walakinnahu yakdzib, tetapi dia berdusta. Aqulu lakum, saya katakan pada kalian, mana yang lebih diterima kedustaannya, kedustaan Yahudi dan Nasrani atau kedustaan orang ini? Yang abid lillah, yang khasyi', kalau salat khusyuk, berlinang air mata, berpuasa, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa masya Allah, qiyamul lail, kurus badannya karena sering puasa, rambutnya juga masya Allah tidak terurus karena sibuk ibadah, panjang rambutnya, ditambah lagi jidatnya masya Allah menghitam karena banyaknya sujud, jenggot jangan tanya, jubahnya jangan tanya, kemudian berdusta. Kira-kira yang laku yang mana? Kedustaan haula Yahudi wan Nasara atau kedustaan orang yang kayak gini? Yang ini akan lebih laku, lebih menipu. Tapi pertanyaannya, berarti lebih berbahaya mana? Kamu dengarkan ucapan Yahudi dan Nasrani dengan mendengarkan ucapan mubtadi'un dal, sufi khabith. Mana yang lebih berbahaya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kadang mereka mendengar dari jauh, sayup-sayup sampai, sehingga salah paham. Kemudian berkata, salafiyun, ahlu sunnah itu menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani lebih baik dari mereka. Perasaan kami tidak berkata begitu. Kami berkata lebih berbahaya ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Kalian terlalu jauh mendengarnya. Sayup-sayup tak sampai, bukan sayup-sayup sampai. Duduk, dengarkan ucapan para imam, ucapan ahlu sunnah. Kita lihat di sini ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Qal, beliau berkata, ai man Syaukani, haula'i akhtar wa adar 'ala al-islam min az-zanadiqah. Mereka ini lebih berbahaya dan lebih memberikan madarat terhadap Islam daripada zindiq. Zindiq itu sudah kafir atau orang-orang kafir. Wal illah hiya nafsuha. Apa alasannya? Kenapa ahlul ahwa lebih berbahaya? Para pendusta tadi lebih berbahaya? Alasannya hiya nafsuha. Wa hiya anna nas yukhda'una bihim. Alasannya yang sudah disebutkan, yaitu bahwa manusia akan tertipu dengan mereka. Fayaqbaluna kalamahum, akan menerima ucapan mereka. Walihada, oleh karena itu, at-tasawuf intashara akthar fil alam al-islami bisababi madha. Oleh karena itu, at-tasawuf, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan sufi sangat laku keras di seluruh dunia, fil alam al-islam. Bisababi madha? Apa sebabnya kira-kira? Bisababi annahu abidun zahidun khashi'. Sebabnya adalah karena yang menyebarkannya orang yang ahli ibadah, zuhud, khusyur, tawadhu'. Wa huwa yanshur khurafat. Tetapi dia menyebarkan khurafat, kedustaan-kedustaan. Fa yankhadi' katsirun minan nasi bihi, maka kebanyakan manusia tertipu dengannya. Kalau mau sensus, silakan hitung. Siapa yang tiba-tiba murtad masuk Nasrani? Berapa orang? Terus dari berapa orang itu dihitung mana yang benar-benar jadi Nasrani? Karena sebagian besar karena masalah supermi. Iya kan? Masalah keuntungan, dosa karena lapar. Itu saja kebanyakan. Bukan akidahnya terbawa. Baik, bandingkan dengan mereka yang tersesat sedikit demi sedikit sampai menyatakan aku adalah Allah, atau menyatakan Allah menyatu dengan diriku, atau menyatakan Allah menyatu dengan benda-benda ini semuanya. Itu juga kufur. Banyak mana? Silakan sensus, silakan hitung. Ya tentunya yang banyak lebih banyak yang ini, Ustaz. Taib, mas sabab, apa sebabnya? Orang Nasrani berbicara enggak didengar oleh kaum muslimin. Yahudi berbicara enggak didengar oleh kaum muslimin. Kalau mereka melihat berita atau TV atau internet atau channel apapun, buka pas pendeta berkata di bawah pohon, langsung dimatiin. Nah, Nasrani. Sahih? Ketika Yesus duduk di bawah pohon, kamu mau dengar? Tidak ada. Semua akan dimatikan. Alah, Nasrani. Tetapi ketika pas membuka satu salah satu channel, kalimatnya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Kirim, wa qala Rasulullah SAW, orangnya dalam keadaan memakai pakaian sunnah, dengan semua dari ujung rambutnya, ujung kakinya sunnah, berbicara dengan tutur kata yang baik, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan alam semesta. Ada di gunung ini, ada di pohon itu, dan menyatu dengan kita. Maka kalau kita semakin berzikir, berzikir, berzikir, maka Allah akan menyatu dengan diri kita. Sampai pada tingkatan hakikat, maka engkau adalah Allah. Seperti mangapnya sekarang. Kaget semua. Hah? Masa iya? Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, kemanapun kamu mengarah, di sana ada Allah. Ayat yang mana yang bilang begitu? Ini. Selewengkan ayatnya. Jadi sana Allah, itu Allah, ini Allah, belakang Allah. Astagfirullah. Ini lebih menyesatkan, ini lebih berbahaya, dan ini lebih menipu. Karena yang berbicaranya berpakaian muslim, berbicara dengan Islam, dengan gayanya gaya muslimin, mukaddimahnya Islam, muakhirahnya Islam, penutupnya Islam, doanya doa Islam. Tetapi mengajarkan kesesatan kufur, bahwa Allah menyatu dengan benda-benda. Padahal Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Haulai akhtar minal Yahudi wal Nasara. Mereka ini lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Qala, dikatakan, barakallahu fikum. Selanjutnya, intashara bisababi annahu 'abidun zahidun khashi'. Wa yansur khurafatihi. Dia menyebarkan khurafat-khurafatnya, kedustaan-kedustaannya. Fayan khadi'u katsirun minan nas, akhirnya tertipu kebanyakan manusia. Wa qala al-Imam Syaukani, kemudian Imam Syaukani berkata lagi dalam Fathul Qadir, wal ma'na idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina bit-takdzibi war-raddi wal-istihza'i fad'hum. Kata Imam Syaukani rahimahullah, makna ayat tadi adalah kalau engkau melihat orang-orang yang yakhudun berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat kami, maknanya berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan takdzib, dengan pendustaan, warad dengan menentang, wal istihza dengan memperolok-olokkan, maka fada'hum, tinggalkan mereka. Jangan duduk di majlisnya, dengan jangan dengar ucapannya. Kalau Syekh mu'allikan ala kalami Syaukani, kemudian Syekh mengomentari ucapan Syaukani rahimahullah, fi dhullalir rawafid man yastahzi, di antara kaum dhullal, kelompok sesat, ahli bid'ah yang bernama atau berjulukan rafidah, rawafid jamaknya, yaitu Syiah, di antara mereka man yastahzi bil Quran, ada yang memperolok-olokkan Al-Quran, menjadikan bahan tertawaan. Quran apa? Sedikit sekali. Cuma 30 juz. Enggak ada sepertiganya dari Quran kami. Diperolok-olokkan, ditertawakan. Wa fi ghulatus sufiyah, pada kelompok-kelompok sufi yang ekstrim, juga man yukinnu takdzib fi nafsihi, ada yang memendam kedustaan dalam hatinya. Li'anna zanadiqa yandassuna fi shufufi haula, karena zindiq, golongan-golongan zindiq sudah masuk di tengah-tengah Syiah dan di tengah-tengah sufi. Fahum murta' khafd li zanadiqa, mereka ini adalah padang rumput yang subur untuk digembalakannya zanadiqah. Kalau digambarkan pemikiran zindik yang sesat ini adalah kambing-kambing, maka paling gemuk, paling subur kalau dia merumputnya di kelompok sufiyah. Silakan masukkan apapun jadi. Barakallahu fiik, kasih kambing, gemuk kambingnya, kasih sapi, gemuk sapinya. Demikian pula zanadiqah dengan berbagai macam bentuk kesesatannya dan penyimpangannya dimasukkan ke dalam sufi, subur. Dimana? Karena mereka menerima khurafat, percaya dengan khayalat, mereka percaya dengan sekian kisah-kisah tanpa riwayat, sekian kisah-kisah yang takhayul mereka bisa terima. Maka silahkan, zindik yang manapun akan subur hidup di tengah-tengah kaum sufi. Jadi ada berapa jenis sufi? 1001 macam. Tarekat, sekian banyak. Bahkan ada yang na'udzubillah sudah sampai kufur menyatakan ana adalah Allah, aku adalah Allah, karena merasa dirinya menyatu dengan Allah. Ada di antara mereka yang kufur karena meninggalkan salat 40 hari 40 malam. Apa hukumnya? Dengan sengaja, amdan muta'ammidan, meninggalkan salat 40 hari 40 malam karena dia bertapa di Gunung Kidul, atau duduk di pinggir sungai Kalijaga untuk jaga kali sampai lumutan. In sahih riwayah, kalau sahih riwayatnya, maka dia zindiq akbar. Ini khudibni na'azukumullah. Bagaimana sholatnya? Sengaja-sengaja meninggalkan sholat. Sunnahnya siapa? Rasulullah SAW tidak mengajarkan untuk meninggalkan sholat, apalagi bertapa di gunung-gunung, di gua-gua. Tidak ada. ini yang kayak gini kufurnya laku di kalangan sufi. Bahkan sampai ada pula yang mengaku nabi, mengaku rasul, juga laku. Mengapa? Karena mereka percaya dengan khurafat tanpa riwayat, tanpa dalil, tanpa hujjah. Ikhwani fidina azakumullah, kembali kepada ucapan Syaukani. Qala rahimahullah, wala taq'ud ma'ahum, maka jangan engkau duduk dengan mereka. Lisima'i misli hadzal munkar al-'adzim. Jangan duduk bersama mereka untuk mendengarkan kemunkaran-kemunkaran yang besar dari mulut-mulut mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin mughayyirin lah, hingga mereka berbicara tentang pembicaraan yang lain. Mana kerupuknya? Ini uangnya. Tinggal. Itu mughayyir. Bukan pembicaraan yang tadi. Pembicaraan beli kerupuk. Selesai. Saya beli kerupuk. Ya, sebentar ya. Oh, kemarin itu ada kajian. Diam. Saya tidak mau dengar ceramahmu. Saya ingin beli kerupuk. Titik. Ya, mulai. Ya, kemarin ada kajian. Mau masuk. Menebarkan syubhat. Saya tidak beli syubhat. Saya beli kerupuk. Bisa? Irham adanakum wa qulubakum, jagalah hati-hati kalian, jagalah telinga-telinga kalian, jangan dimasuki syubhat. Khawatir masuk syubhat enggak bisa keluar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadhihi al-ayah mau'izatun 'azimah. Di dalam ayat ini ada peringatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amarahu Allah Subhanahu wa taala bil i'radi. Allah memerintahkan untuk berpaling, fa'rid anhum, jauhi mereka, berpalinglah dari mereka. Ai a'rid an ahli al-majalis, jauhilah majlis-majlis mereka dan orang-orang di majlis mereka. Allati yustahanu fiha ayatullah, yang dihinakan ayat-ayat Allah, diselewengkan ayat-ayat Allah. Ila ghayah hiyal khawd, diselewengkan ayat-ayat Allah dan dihinakan sampai pada puncaknya khawd, seenaknya berbicara. Itu khawd, berbicara tanpa ilmu, berbicara seenaknya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi bintang-bintang, bintang-bintang itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kemana? Mana nujum? Mana Ali? Bicara lagi. Oh, ini maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kita memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tetapi tidak perlu harus menyelewengkan ayat dan hadis. Enggak perlu harus dusta, yakdzib 'ala Allah. Apalagi membuat ayat, membuat surat. Namanya surat wilayah. Surat wilayah adalah surat yang di dalamnya ada ayat yang memerintahkan untuk memberikan wilayah kepada Ali. Ini kepemimpinan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini adalah kedustaan yang nyata yang terjadi di kalangan Syiah. Maka ini adalah mau'izatun 'azimatun liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah. Maka ayat-ayat ini peringatan yang besar bagi siapa-siapa yang membolehkan, menganggap enggak apa-apa bermajlis dengan ahlul dalal, dengan ahlul bid'ah. Alladzina yuharrifuna kalamullah, yang memutarbalikkan ucapan Allah. Wa yatala'abuna bikitabihi, yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Wa yurudduna dhalika ila ahwa'ihim, yang mereka seret ayat dan hadis tadi kepada hawa nafsu mereka. Al-mudillah, yang menyesatkan. Wa bid'ahumul fasidah, au ila bid'ahihimul fasidah, dan kepada bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Masih ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Peringatan bahwa ayat ini bukan hanya menjauhi mereka-mereka orang-orang kafir yang memperolok-olokkan ayat Allah, tapi juga perintah untuk menjauhi ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat. Karena mereka juga memutarbalikkan ayat. Karena mereka juga menyeret ayat kepada hawa nafsu mereka dan kepada bid'ah-bid'ah mereka. Setiap ada kalimat tiga, itu maksudnya tiga hari. Setiap ada kalimat tujuh, itu maksudnya tujuh hari. Setiap ada kalimat, ikhwanuddin a'azakumullah, barakallahu fikum. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menerangkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Maka yang namanya tafsir adalah tafsir bil ma'thur. Dengan riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Dan dari para sahabat muhajirin wal ansar. Radiyallahu ta'ala anhum. Qala syekh. Berkata lagi syekh. Yani idza jaa ila majlisin fihi sufiyah. Kalau datang seseorang ke satu majlis, di sana ada sufiyah atau ada rafidah syiah, wa indahu ilmun wa mantiq, ada ilmu, ada mantiq, wa hujjah wa hikmah, fa alaihi an yad'uuhum ila Allah. Fa'alaihi an yad'uhum ilallah, maka atasnya untuk mengajak mereka pada Allah. Apa syaratnya tadi? Ada ilmu, ada keahlian berbicara, ada hujjah, ada hikmah. Ajak mereka kalau bisa. Amma an yujalisahum, adapun bermajlis dengan mereka sedangkan mereka yakhuduna wa huwa sakit, sedangkan orang itu duduk mendengarkan, fala, maka itu tidak boleh. Mereka yang berbicara. Walau kana ya'taqid khilafa ma yaqulun, walaupun engkau meyakini dengan sesuatu yang lain, tidak sama dengan apa yang dibicarakan oleh dia, tetap tidak boleh duduk di situ. Fa hadza qad syarakahum, karena engkau diam di situ, duduk di situ, berarti engkau bersama mereka. Fa huwa minhum, berarti orang itu termasuk golongan mereka. Oh, tapi saya keyakinannya lain. Kamu keyakinannya lain, tapi duduk bermajlis dengan mereka ketika mereka sedang menghina sahabat, ketika mereka sedang mencerca Abu Bakar wa Umar, ketika mereka sedang membicarakan kejelekan-kejelekan Aisyah wa Hafsah radhiyallahu taala anha wa anhunna. Kamu duduk di situ, diam. Idzan anta radin, kalau begitu kamu ridho. Harusnya a'rid anhum, harusnya kamu tinggalkan mereka. Kamu tunjukkan bahwa kami tidak suka dengan ucapan-ucapan kalian. Walaupun di tengah-tengah majelis kamu, berdiri, pergi. Mudah-mudahan ada yang mengikuti kamu yang lain. Wah, dia keluar, saya juga keluar. Keluar. Ini barakallahu fikum yang diajarkan dalam Quran dengan kalimat a'rid anhum. Berpalinglah dari mereka, kata Allah. Tinggalkanlah mereka yang yakhuduna fi ayatillah. Baik, berarti kalau engkau punya ilmu, punya hikmah, punya keahlian berbicara, dan Masya Allah bisa menasihati mereka, silakan nasihati mereka. Kamu yang berbicara menasihati mereka. Kalau enggak bisa, tinggal. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau gantian? Hah? Mal jawab. Apa maknanya gantian? Kamu berbicara. Oh, habis waktunya. Diam. Sekarang kamu berbicara. Syiah berbicara. 10 menit. Diam. Kamu berbicara. Sekarang kamu kasih kesempatan lagi. Itu namanya gantian. Boleh? Berarti engkau memberikan kesempatan telingamu dan hatimu untuk diisi oleh mereka dengan syubhat. Irham dakirata. Irham adhanak, irham qulubakum. Khun ibn a'azakum Allah, jaga hati kita, jaga telinga kita. Jangan sembarangan engkau menerima sekian syubhat, belum tentu semuanya bisa kamu bantah. Barakallahu fiik. Kalau sudah terbukti ya mubtadi'un dhal, syi'i rafidhi, jangan dengarkan ocehan mereka. Jangan dengarkan ocehan mereka. Sungguh ucapan-ucapan jelek yang lain lebih ringan daripada ucapan jeleknya Syiah yang menyesatkan. Demikian pula kepada ahlul ahwa yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga enggak perlu pakai ada perbandingan agama atau debat Sunni Syiah. Kita akan mencari kebenaran, apakah Sunni atau Syiah yang benar. Ayo kita berbicara. Mungkin Syiah yang benar, mungkin Sunni yang benar. Kita bandingkan, masing-masing sampaikan hujahnya. Maaf, saya sudah yakin dengan agama saya. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Aku sudah yakin dengan agamaku. Kalau engkau belum yakin dengan agamamu, cari sendiri. Kami sudah yakin dengan agama kami. Wad-din laisa liman ghalab. Ad-din laisa liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Bukan berarti menang debat berarti hak. Kalah debat berarti salah. Belum tentu. Ada ahlul batil yang pandai berbicara, pandai retorika, sehingga menang debat. Padahal ahlul batil. Ada ahlul hak yang tidak ahli berbicara, tidak ahli retorika, terpojok. Apakah berarti yang kalah alal batin, yang menang berarti alal hak? Tidak. Laisa dinu liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.